Orang muda huhate pelan pelan, jangan sampai dapat kulit durian. Pakai mata telinga kalau mau cari teman, jangan sampai dapat kulit durian. Huhate, huhate, huhate, bye bye. Jangan sampai sambarang orang ladegai. Syo jangan, syo jangan, jangan paparipi. Kulit durian sungguh berduri, sungguh bagus kereta api, belum ditolak jalan sendiri. Sungguh bagus jujaro ini, belum dipanggil datang sendiri. Uhate, uhate, uhate, bye bye. Jangan sampai sembarang orang ladegai. Syo jangan, jangan paparipi. Kulit durian sungguh berduri. Belum ditolak jalan sendiri. Sungguh bagus jujaro ini, belum dipanggil datang sendiri. Uhate, uhate, uhate, bye bye. Jangan sampai sembarang orang lanegai. Syo jangan, jangan paparipi. Kuli durian sungguh berduri. Uhate bye bye, uhate bye bye. Kulit durian sungguh berduri.